بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya tentang takrif pada fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'il. Fi'il madhi bentuk ma'lum, bentuk untuk fa'ilnya yang bersambung dengan dhamir rafa'. Jadi fi'il madhi tersebut bersambung dengan dhamir rafa'. Dhamir rafa', yakni sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Yang sebelumnya sudah disampaikan, sudah dipelajari bentuknya, perubahannya dari wazannya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Kemudian jika sudah dijelaskan mana yang menjadi dhamir pada yang menjadi dhamir yang bersambung pada fi'il-fi'il tersebut, kemudian juga sudah diberikan contoh penerapan ataupun bentuk dari perubahan-perubahan fi'il tersebut. Contoh pada jenis kata yang sahih salim yang ditunjukkan pada kitab ini, nasara, nasara, nasaru, ataupun pada contoh-contoh yang lain nanti bisa diterapkan, disesuaikan, tinggal menyesuaikan huruf-hurufnya, dan tentunya yang lebih penting adalah keadaan huruf akhir dari fi'il-fi'il tersebut ketika bersambung dengan dhamir rafa' yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il itu. Dan juga sebagaimana yang sudah disampaikan, ini berlaku pada jenis sulasi mujarrad maupun yang lainnya, yang sulasi mazid, yang ruba'i mujarrad maupun yang ruba'i mazid. Jadi bentuk pokok tetap pada bentuknya masing-masing, sulasi ataukah ruba'i, yang mujarrad ataukah yang mazid, sesuai dengan bentuknya masing-masing pada setiap bab, setiap bentuk yang ada. Adapun ketika bersambung dengan dhamir rafa' tersebut, maka keadaan akhir dari fi'il-fi'il itu yang berubah, yang menyesuaikan karena bersambung dengan dhamir rafa'. Kemudian melanjutkan pembahasannya, yang ditunjukkan di sini contoh pada jenis fi'il yang lainnya. Bagaimana diketahui, di permulaan kitab ini juga sudah dibahas, disampaikan jenis-jenis bentuk fi'il dilihat dari huruf yang menyusunnya. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Kemudian yang sahih ada sahih sali, kemudian ada jenis mudha'af, yakni huruf, ada huruf yang sama pada sulasi mujarrad, ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Adapun pada ruba'i fa kalimah pada ruba'i mudha'af itu fa kalimah dan lam kalimah pertama hurufnya sama, dan ain kalimah beserta lam kalimah yang kedua hurufnya sama. Ini jenis mudha'af. Kemudian pada jenis mu'tal, nanti ada mu'tal wawi, mu'tal fa'i atau fi'il misal, kemudian ada mu'tal a'in atau ajwab, ada mu'tal lam atau nafis, kemudian juga ada lafif. Nah, dari jenis-jenis tersebut, pada sebagiannya itu ada perubahan-perubahan ya, ketika fi'il-fi'il itu disandarkan pada dhamir rafa' ini. Nah, ini akan ditentukan satu persatu mana yang mengalami perubahan ya, penyesuaian ya, ketika fi'il-fi'il tersebut dihubungkan dengan dhamir rafa'. Yang disebutkan, yang dipelajari itu menunjukkan ada perubahan, ada penyesuaian bentuknya ya, dengan atau ketika bersama dengan dhamir rafa'. Adapun kalau tidak disebutkan dari jenis-jenis fi'il tadi, tidak ditunjukkan contoh-contohnya, tidak dipelajari, maka mafhumnya ya, itu semua kembali ke bentuk yang asal atau maksudnya perubahannya itu sebagaimana bentuk yang asal, sebagaimana pada wazan, yakni huruf-huruf yang pokok ya, dari fi'il tersebut tidak berubah. Ya, jadi pokok kata ini tidak berubah. Jadi yang berubah hanya yang akhir yang bersama dengan dhamir rafa'. Itu kalau tidak dibahas, ya, tidak dipelajari dari bentuk-bentuk yang ada. Adapun yang dipelajari itu yang ada perubahan-perubahan dari bentuk yang pokok, dari bentuk yang asal menjadi bentuk yang baru, seolah-olah bentuk baru ya, karena ini penyesuaian atau perubahan ya, dari bentuk yang pokok ya, dari bentuk yang asal tadi ini. Sehingga tidak semua jenis nanti akan dibahas, tapi yang ada perubahan saja yang nanti akan dibahas ya. Pada contoh yang berikutnya atau pada jenis fi'il, jenis kata yang berikutnya sesudah kemarin sahih salim ya, pada contoh nasara dan seterusnya, kemudian yang ditunjukkan pada kolom yang berikutnya contoh madda ya, madda ya, bisa diketahui fi'il ini ada dua huruf yang sama kemudian di'idgham ya, pada ain kalimah dan lam kalimah. Berarti jenis apa ini? Fi'il mudha'af. Ya, jenis kata atau jenis fi'il mudha'af. Ya. Nah, pada fi'il mudha'af, ya, kalau dilihat dari contoh ini, madda, asalnya madada. Ya, jadi bisa diketahui dari asalnya madada, kemudian huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah di idgham dijadikan satu menjadi madda. Kemudian madda tersebut dihubungkan, dinisbahkan atau disandarkan dengan dhamir rafa' ya, yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut ya, maka apa yang terjadi pada fi'il ini ketika dihubungkan dengan dhamir rafa' tersebut ya, bandingkan dengan wazannya fa'ala fa'ala fa'alu ataupun pada contoh yang sahih ya, nasara nasara nasaru dan seterusnya sampai bawah, bandingkan bentuk mudha'af ini, lihat apa ataupun perubahan yang terjadi bagaimana ya, dari awal ya, madda ini fa'ilnya dhamir mustatir atau dhamir rafa'nya itu mustatir atau muqaddar ya, takdirnya huwa ya, tidak ada wujudnya. Sebagaimana pada fa'ala ataupun nasara ya, muhuwa muqaddar. Kemudian yang berikutnya dengan dhamir alif menjadi madda, jadi hurufnya idgham, dua huruf sama pada ain kalimah dan lam kalimah tetap idgham ketika bersama dengan alif tasniyah madda, bersama dengan wawu, wawu jama'ah menjadi maddu. Ya, hurufnya idgham, huruf yang sama idgham ya, maddu. Kemudian bersambung dengan ta ta'nis ya, adapun dhamir rafa'nya itu muqaddar ya, yaitu hiya menjadi maddat ya, menjadi maddat. Jadi huruf yang sama tetap idgham kemudian diikuti ta ta'nis, kemudian dhamirnya hiya muqaddar, hiya yang ditakdirkan. Yang berikutnya maddata, ya, tetap idgham, kemudian tak ta'nits, kemudian alif tasniyah maddata ini. Jadi pada bentuk-bentuk ini ya, pada jenis mudhaf huruf yang sama pada ain dan lam kalimat itu idgham, ya, idgham dijadikan satu dengan tasdid dalam penulisan. Yakni ketika bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan wawu jamaah, ya, kemudian bersambung dengan ta' ta'nits, ya, ini huruf tersebut idgham. Kalau alif tasniyah, wawu jamaah, kemarin disebut sebagai apa? Dhamir rafa' sakin. Dhamir rafa' yang sukun. Alif tasniyah dan wawu jamaah. Ini dhamir rafa' yang sukun. Ya, maka fi'il mudha'af ini tetap idgham. Kemudian yang berikutnya dari madda bersambung dengan nun niswah, ya, dhamir nun untuk jamak mu'annas menjadi madadna. Ya, ketika madda bersambung bertemu dengan dhamir nun, ya, untuk jamak mu'annas atau nun inas, nun niswah, maka huruf yang sama itu ternyata menjadi terurai, terpisah, tidak idgham lagi, kembali ke asalnya, menjadi madadna. Dan di sini sama persis dengan wazannya, fa'alna, ataupun contoh yang sahih salim, nasarna, madadna, ya. Kembali ke asalnya, dua huruf yang sama itu terurai, terpisah. Madadna dalam pertama fathah, dalam kedua sukun. Ya, kemudian baru nun inas atau nun niswah tersebut. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi huruf yang sama idgham. Madda, madda, maddu. Tetapi ketika bersambung dengan nun inas ini terpisah atau fat, ya, tidak idgham. Madadna. Demikian pula pada bentuk-bentuk berikutnya bersambung dengan dhamir ta khitab, dhamir ta untuk mukhatab, baik itu mukhatab yang mufrad, tasniyah maupun jamak, yang mudzakkar maupun yang muannas, itu huruf yang sama pada mudha'af ini juga terurai, terpisah atau fak, ya, tidak idgham. Contohnya di sini menjadi madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna. Kemudian dengan ta untuk mutakalim, madattu. Dengan pemirna menjadi madatna. Ya. Dan kalau diperhatikan ini, pemir-pemir ini, nun miswah, kemudian ta, fa'il, ya. Dhamir nun untuk jamak mu'annas, kemudian dhamir ta dengan beberapa bentuknya tadi, dan dhamir na ini termasuk dhamir-dhamir yang berharokat, dhamir roka mutaharrik. Ya. Nah, fi'il mudha'af, ya, fi'il madhi yang mudha'af ini, ketika bersambung dengan dhamir roka mutaharrik, maka huruf yang sama itu terurai, terpisah, tidak idgham. Seperti ditunjukkan dalam contoh ini. Madatna, madatta, madatti, dan seterusnya. Dan dari ini pula, ataupun juga melengkapi yang sebelumnya, jadi dua bomir yang awal, ya, alif wawu, itu bomir rofa' sakin, alif tasniyah dan wawu jama'ah, ini bomir rofa' sakin yang sukun. Kemudian mulai dari nun niswah, ya, fa'alna, ya, yang bersambung dengan dhamir nun itu nun niswah, dan seterusnya sampai ke bawah ini adalah dhamir-dhamir rafa' yang mutaharrik. Jadi yang atas bagian tadi adalah sukun, kemudian yang bawah dari nun niswah sampai ke bawah ini yang berharokat, dan itu menjadi apa, pembatas atau pembeda keadaan dhamir rafa sakin dengan dhamir rafa mutaharrik. Bentuk fi'ilnya di sini pada mudhaf berbeda. Ya. Contoh yang berikutnya masih mudhaf yang disebutkan di sini pada contoh Allah. Ya, Allah. Ya. Perhatikan perubahannya. Ya. Bersambung dengan dhamir rafa sebagai fa'ilnya Allah. Allah, Abdu, Abad, Abata. Ya, ini huruf yang sama idgham. Ya, karena bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah, ataupun dhamirnya muqaddar. Ya, Abda, Abad, itu dhamir yang muqaddar. Ini juga idgham. Kemudian yang berikutnya bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharakat nun niswah kemudian ta' fa'il dan seterusnya huruf yang sama tadi fa' ya, terpisah terurai menjadi adabna adabta adabtuma adabtum adabti adabtuma adabtunna adabna adabtu adabna. Jadi ini yang terjadi pada fi'il mudha'af ketika dihubungkan, ketika bersambung dengan dhamir rafa' sebagai fa'ilnya. Pada fi'il madhi. Dan ini juga berlaku pada mujarotnya. Keadaan huruf yang sama nanti tetap berlaku seperti ini. Pada sulasi yang mujarot. Ini sulasi yang mujarot ya. Madda Allah. Nanti juga berlaku pada sulasi yang mazid. Ya. Prinsipnya sama. Ya. Secara prinsip sama. Artinya kalau dalam bentuk sulasi mazid. Ya, kemarin sudah dibahas ya, ada 12 bentuk itu. Nah nanti kalau huruf yang sama tersebut idgham. Ini. Atau huruf akhir itu idgham. Ya, maka ketika bersambung dengan dhamir rafa' sakin huruf itu tetap idgham. Adapun ketika bersambung dengan dhamir rafa' yang mutaharrik maka huruf yang sama itu tidak idgham. Ya, misalnya dari madda dijadikan mazid dengan tambahan hamzah di awal menjadi amadda. Ya. Madda ini mujarotnya, kemudian mazidnya dengan menambahkan hamzah di awal menjadi amadda. Maka perubahannya ya sama seperti madda pada huruf akhir tersebut. Amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata, amdadna. Ya. Jadi ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik menjadi amdadna. Kenapa? Karena amadda itu mengikuti wazan af'ala. Sulasi mazid wazannya af'ala. Ya, pada bentuk mudha'af huruf yang sama idgham menjadi amadda. Tetapi kalau nanti bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ya nun niswah atau ta' fa'il atau mirna maka dia kembali ke bentuk asal sulasi mazid tersebut yaitu af'ala kemudian bersambung dengan dhamir yang berharakat tadi. Nah, tentunya apa faedahnya kemarin fi'il yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik huruf akhir dari fi'il itu yang bersambung dengan dhamir mutaharrik itu harus sukun. Jadi kalau dhamirnya berharakat sebelumnya harus sukun. Kalau dhamirnya sukun sebelumnya harus berharakat dengan harakat yang sejenis. Itu ya. Sehingga tadi yang sulasi mazid misalnya amadda kemudian bersambung dengan nun niswah menjadi amdadna. Bentuk fi'ilnya kembali ke asal dari bentuk tersebut af'ala kemudian bersambung dengan nun af'alna amdadna amdadta amdadtuma amdadtum amdadna. Ini. Seperti itu. Dan ini juga ya bisa pula berlaku pada fi'il yang sebenarnya bukan mudha'af ya, dari beberapa bentuk sulasi mazid ya yang kemarin sudah dibahas. Di sana ada bentuk salah satu atau di antaranya ada salah satu bentuk yang sebenarnya itu tidak termasuk mudha'af, tetapi huruf yang akhir yaitu lam kalimah dari fi'il tersebut itu diulang jadi sulasi mazid ya, dengan menambahkan salah satunya pengulangan huruf akhir atau lam kalimah ya, yang wazannya if'alla ya, ataupun yang if'alla, yang mana ini bukan mudha'af, tidak termasuk mudha'af. Ini bentuk atau salah satu bentuk dari sulasi mazid dengan menambahkan hamzah wasal dan mengulang lam kalimahnya if'alla. Contohnya ihmarra, biasanya terkait dengan warna atau dengan aib ya, ini ihmarra ya. Dan ini tadi ini tidak termasuk mudha'af. Ini salah satu bentuk dari bentuk sulasi mazid dengan pengulangan lam kalimah. Tetapi ketika nanti pada wazan istihmara, pada wazan is'alla ini, ketika nanti bersambung dengan bomir, bomir rofa yang menjadi fa'ilnya, maka keadaan akhir itu sama seperti mudha'af, seperti madda, madda, maddi tersebut. Ya, ini kesamaan apa? Keadaan huruf akhir itu berupa huruf yang sama yang berulang. Jadi jenis fi'ilnya berbeda, madda, adda, mudha'af, atau tadi amadda, mudha'af. Tetapi yang ihmarra, ini wazun sahih, ya, tetapi apa? Sahih, ya, salim, wazunnya if'alla, tidak termasuk mudha'af, tetapi keadaan akhirnya berupa huruf yang sama yang berulang, ini serupa dengan keadaan pada akhir mudha'af tersebut. Madda, madda, maddi, seperti itu, keadaan akhirnya sama. Maka dalam tafsir seperti ini nanti juga perubahannya sama sebagaimana mudha'af. Ya. Ini. Sehingga dari ihmarra misalnya nanti tasrifnya ketika bersambung dengan dhamir rafa menjadi ihmarra, ihmarra, ihmarru, ihmarrat, ihmarrata. Kemudian ihmararna, ihmararna. Jadi huruf yang sama tadi ihmarra, yang satu tambahan huruf, yang satu huruf asli. Dari contoh ini ihmarra, ra pertama asli, ra kedua tambahan, dan ini bukan mudha'af. Ketika bersama dengan mamir rafa' mutaharrik nun iswah misalnya, maka huruf yang akhir tadi harus sukun, yaitu ra yang kedua ra tambahan. Kemudian konsekuensinya adalah dia terpisah dengan ra yang pertama, ra' yang asli, karena ra' yang kedua harus sukun, karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik tadi, sehingga bentuknya menjadi ihmararna. Dari is'alla ihmarra ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik menjadi ihmararna. Ya. Dan seterusnya ihmararta, ihmarartuma, ihmarartum, ihmararti, ihmarartuma, ihmarartunna, ihmarartu, ihmararna. Jadi yang di sini mudhaf bukan pembatasan khusus pada mudhaf, tapi yang utama di sini memang untuk mudhaf, tetapi juga berlaku pada setiap fi'il yang keadaan akhirnya itu berupa huruf yang sama yang berulang, yang kemudian idgham, di idgham pada bentuknya tadi. Termasuk di sini yang disebutkan pada kolom yang berikutnya, di sini disebutkan wazannya if'alalla. Ya, ini masih satu kesamaan ya, dari sisi tadi huruf akhirnya idgham, huruf yang sama yang diidghamkan. Ya. If'alalla. Nah, ini disebutkan wazannya. Bentuk apa ini? Wazan untuk apa ini? Sulasi ataukah rubai? Rubai ya. Rubai majmu. Ini bab yang terakhir yang dibahas. Ikhalalla rubai mazid. Dengan menambahkan hamzah wasal dan mengulang lam kalimah yang kedua. Rubai wazannya fa'lala. Ya, dari fa'lala kemudian menjadi if'alalla. If'alalla. Jadi huruf tambahan hamzah wasal dan mengulang lam kalimah yang kedua. Dan yang perlu diperhatikan, diingat ya, pada ruba'i, pada jenis ruba'i, fa'lala wazannya ini huruf lam pertama dan lam kedua itu dua huruf yang berbeda ya, pada asalnya. Ruba'i mujarrad, bisa dilihat di murojaah nanti. Fa'lala itu wazannya ada dua lam pada wazan fa'lala, dan pada wazan tidak idgham. Kenapa? Karena sejatinya itu dua huruf yang berbeda sebagaimana ditunjukkan dalam contoh. Misalnya dahroja, tarjama, huruf ketiga dan keempat hurufnya berbeda. Tarjama, baksara, dan seterusnya. Itu huruf ketiga dan keempat huruf yang berbeda. Sehingga wazannya fa'lala, dua huruf itu lam kalimah pertama, lam kalimah kedua tidak idgham, karena itu sejatinya adalah dua huruf yang berbeda. Kemudian dibuat mazid dengan menambahkan hamzah wasal dan menambahkan lam kalimah yang kedua, mengulang lam kalimah yang kedua. Ya. Nah, tentunya pada wazan ini if'alalla ruba'u mazid ini if'alalla itu juga seperti tadi lam kalimah yang pertama ini berbeda hurufnya dengan lam kalimah yang kedua. Dua huruf yang berbeda. Di sini contohnya kom ana, mujaradnya kom ana dibuat mazid mengikuti wazan if'alalla menjadi apa kemarin? Yoko ma'anna. Ini perlu diulang terlebih dahulu untuk memperjelas dulu antara dua lam yang ada di akhir dari rubai ini. Itu dua huruf yang berbeda. Tetapi dalam wazan digunakan huruf yang sama. Karena wazan itu hanya tiga huruf. Huruf pokok yang digunakan dalam wazan hanya ada tiga. Fa, ain, dan lam. Tidak ada huruf yang lain. Sehingga untuk membuat wazannya tadi, kemudian ada dua lam. Tetapi sejatinya ya, pada rubai itu dua huruf yang berbeda. Nah, kemudian pada wazan ini, if'alalla, contohnya if'ma'anna, ya, terkait dengan pembahasan di sini apa tadi? huruf yang akhir itu berupa huruf yang sama, yang berulang, yang diidghamkan. If'alallah, lam kedua, idgham. Yawpa'ma'anna, nunnya yang akhir, idgham. Seperti madda, amadda, atau seperti ihmarra tadi. Sama dari sisi apa? Keadaan huruf akhirnya berupa huruf yang sama, yang berulang, yang diidghamkan. Kesamaan di situ, keadaan akhir huruf tersebut. Adapun jenis fi'ilnya berbeda. Madda tadi sulasi, mujarrad, mudha'af. Adapun if'alallah ini ruba'i, mazid. Ini sahih, salim, bukan mudha'af. Seperti ihmarra tadi, sulasi, mazid, sahih, ya, bukan mudha'af. Jadi kesamaan bukan dari jenis atau bentuknya, tetapi dari keadaan akhir huruf tersebut. Nah, dari kesamaan ini, maka hukumnya, keadaannya ketika bersambung dengan mudhaf rafa' sama seperti yang mudha'af atau sama seperti madda tadi, sebagai contoh. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwasanya yang terjadi pada madda atau pada mudha'af tersebut itu tidak mutlak hanya pada mudha'af, tetapi pada bentuk yang lain yang memiliki kesamaan huruf akhir tadi, berupa huruf yang sama yang berulang. Kenapa di sini penekannya pada huruf akhir? Karena dia yang bersambung dengan dhamir rafa'. Jadi yang bersambung dengan dhamir rafa' itu kan huruf akhir. Sehingga karena ada kesamaan huruf akhir tadi, maka di sini perubahannya nanti akan sama. Karena dia yang bersambung dengan dhamir rafa'. Nah, sekarang kita lihat untuk wazan ini if'alallah ketika bersambung dengan dhamir rafa'. Bagaimana? Secara prinsip nanti akan sama dengan madda ataupun adda tadi. Keadaan akhirnya. Perhatikan. Yang tetap idgham, artinya yang nanti bomernya muqaddar ataupun bomernya sukun perubahannya ataupun bentuknya. If'alallah sebagai bentuk asal. If'alallah. Kemudian if'alallah bersambung dengan alif tasniyah tetap, ya, lam yang kedua tetap idgham. If'alallu, ya, bersambung dengan wawu jamaah juga demikian tetap idgham. If'alallat, if'alallaka, ya, bersambung dengan tak ta'nits, ya, ini juga demikian tetap idgham. Ya. Kemudian kalau diterapkan pada contoh, yopok ma'anna, ya, nanti yopok ma'anna paling jelas, ya, itu diterapkan dalam contoh, karena itu juga rancu terkait dengan bentuk yang sesudahnya nanti. Yopok ma'anna, yopok ma'anna, yopok ma'annu. Di situ tampak huruf yang akhir. Dalam contoh huruf nun, ya, yopok ma'anna, ini tetap idgham. Ya. Kemudian bersambung dengan tak ta'nits, yopok ma'anna. Jadi dhamir yang muqaddar, ataupun dhamir yang mutah, yang sa'adun, dhamir yang sukun, maka huruf yang idgham akhir tadi tetap idgham. Sebagaimana pada madda tersebut. Kemudian ketika bersama dengan dhamir yang mutaharrik, yang berharakat. Pada bentuk sebelumnya madda ataupun adda atau tadi ada contoh ihmarra, ya. Ketika bersama dengan dhamir yang berharakat, hurufnya terurai, terpisah. Nah, sekarang kalau dari contoh dulu ifok ma'anna supaya lebih jelas, sementara nomornya nomor sa, ya, karena ini huruf akhirnya nun, ya, kita pakai nomor yang berbeda hurufnya, nomor sa. ketika bersambung dengan nomor nomor ta seperti fa'il ya, yusuk ma'an menjadi yusuk apa? Yusuk ma'an ta ya. Menjadi yusuk ma'an ta. Ketika bersambung dengan dhamir yang berharokat dari siapok ma'anna bersambung dengan dhamir ta sebagai contoh menjadi siapok ma'nanta siapok ma'nanta. Huruf yang akhir tadi nun dalam contoh ini tadi idgham yang satu huruf asli yang satu tambahannya ketika bersambung dengan dhamir rafa yang berharakat huruf tersebut menjadi terurai menjadi tidak idgham atau faksun ya fak tidak idgham. Nah, karena tidak idgham kemudian huruf yang sebelumnya pada lam kalimat pertama semula fathah yaitu ma anna if alalla lam kalimat yang pertama dalam contoh itu hurufnya hamzah yaitu ma anna itu fathah. Kemudian ketika huruf akhir itu tidak idgham, maka hamzahnya menjadi sukun. Menjadi itok mak nanta. Ini perubahannya, huruf yang akhir menjadi tidak idgham dan sebelumnya menjadi sukun. Ini yang perubahan yang jelas supaya nanti tidak rancu ya dengan hurufnya. Ini pakai contoh yang ini. Itok ma'anna menjadi itok ma'nanta. Ya. Kemudian ke bawah sama ya. Itok ma'nanta, itok ma'nantuma, itok ma'nantum, itok ma'nantuma, itok ma'nantum. Ya. Terusnya ke bawah seperti itu ya. Sampai itok ma'nantu, kemudian itok ma'nanna. Nah ini. Kalau dhamirnya ta kan jelas. Adapun ketika dhamirnya nun miswak atau dhamir na dan kebetulan pada contoh itu itok ma'anna huruf akhirnya juga nun. Jadi kesamaan huruf pada huruf akhir. Ya, asalnya akan menjadi itok ma'nanna. Ya, seperti ini ya. Itok ma'nanna. Seperti itok ma'nanta. Tetapi dhamirnya adalah nun sehingga menjadi itok ma'nanna. Nun pertama huruf asli dari fi'il tersebut kemudian nun yang sukun kedua sebagai huruf tambahan pada bentuk ruba'i majhul tersebut kemudian nun yang ketiga ini dhamir rafa' nun miswar itok ma'nanna. Ataupun yang na untuk mutakal dan ma'al ghair ya, sama-sama nun ya jadi itok ma'nan na nun miswah atau itok ma'nan na yang mutakal dan ma'al ghair jadi ini dhamir yang akhir ya nun miswah atau na mutakal. Nah kemudian dalam penulisan, ya, ini faedah penulisan. Kalau bentuknya sudah benar bentuk seperti ini, itok ma'nanna, itok ma'nanna, sebagaimana itok ma'nanta tadi, secara bentuk sudah benar. Tetapi kemudian dijumpai dalam penulisan, penulisannya, bukan bentuk, tapi penulisannya. Ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nun akhir dari itok ma'nan itu sukun kemudian nun miswak atau na itu berharokat maka dalam penulisan sesuai faedah penulisan dua huruf yang sama yang pertama sukun kedua berharokat ini ditulis dengan idgham sehingga menulisnya menjadi satu itok ma'nan atau dalam penulisan, tetapi bentuknya seperti itqna' nanka tadi. Sehingga kalau dalam penulisan seolah-olah apa huruf yang akhir ya, itu nun tasdid, nun idgham ya, mungkin bisa agak rancu dengan itqna' anna. Dari itqna' anna tak menjadi itqna' nanna, seolah-olah yang nunnya tambahannya di awal yang nampak secara zahir ya, kalau tidak dirinci seperti itu. Tapi tadi kalau dirinci dijelaskan seperti itu. Jadi karena itu dalam penulisan hurufnya sama, maka ditulis dengan idgham, dengan tasdid, adapun akal itu terpisah atau berbeda. Yang satu dhamir, yang satu huruf tambahan. Jadi terkadang memang kita harus hati-hati antara melihat lafaz tersebut dari sisi bentuk, menyesuaikan dengan bentuknya, pada kapnya, pada wazannya, dengan melihat kata-kata itu dari sisi penulisan. Jadi hati-hati, bedakan. Kadang antara bentuk kata dengan penulisan itu bisa rancu ataupun bisa mirip atau bisa sama. Kadang yang nampak sama tapi ternyata berbeda, atau sebaliknya, kadang yang nampak berbeda tapi ternyata sama. Ini perhatikan ya, terutama di situ pada huruf-huruf yang sama, yang idgham atau yang tasdid ya, itu perhatikan, hati-hati. Jadi dipisah ilmu kaidah secara bentuk, ya, secara tafsir, secara perubahan, perubahannya seperti ini menjadi ini menjadi ini. Kemudian yang satunya ini kaidah dari sisi penulisan, cara menulis. Kalau ada dua huruf yang sama, kemudian yang pertama sukun, yang kedua berharokat, huruf apapun secara umum tidak dibedakan apakah itu huruf asli, huruf tambahan, atau itu huruf dhamir, atau yang apapun, tidak ada pengaruhnya. Yang jelas dalam penulisan, dalam penulisan dua huruf yang sama ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka ditulis dengan tasdid, dengan idgham dijadikan satu, kemudian dengan tasdid. Ini faedah penulisan. Tidak melihat jenis ataupun keadaan huruf tersebut, apakah itu huruf apa, dhamir, apakah huruf tambahan, apakah huruf yang apapun, tidak diperhatikan. Yang jelas kalau hurufnya sama, kemudian yang dua huruf sama, kemudian yang pertama sukun, yang kedua berharakat, ini ditulis ya, ditulis dengan idgham, dengan tasdid. Ini faedah penulisan, berbeda dengan faedah bentuk atau faedah tafsir, berbeda ya. Nah, ini juga seperti ini terjadi pada wazan tersebut. Terjadi pada wazan tersebut. Ini tadi contohnya dulu ya, untuk supaya lebih jelas dari gambaran tadi tentang huruf sama tapi berbeda keadaan, kemudian ditulis seperti itu. Sekarang kita lihat wazan ini, wazan tersebut. Tadi contohnya itoma'anna, ini untuk wazan is'alallah. Pada wazan is'alallah, lam yang pertama berbeda huruf dengan lam yang kedua. Pada wazan hurufnya sama, tapi sejatinya itu dua huruf yang berbeda. Nah, kalau tadi is'alallah dhamirnya muqaddar atau bersambung dengan dhamir rafa' yang sukun dengan alif, tasniyah, atau dengan wawu jama'ah, maka bentuknya tetap seperti itu. If'alallah, if'alallah, if'alallu, if'alallat, if'alallata. Ya. Nah, kemudian ketika dia bersambung dengan dhamir rafa yang mutaharrik yang berharokat, bagaimana kaidahnya dengan nun niswah atau dengan ta fa'il atau dengan na nomor yang berharokat if a. Supaya lebih jelas, ini lam kedua yang tasbih yang ikhram ditulis terpisah supaya lebih jelas. If a la, if a la la, ya apanya ya a la, ya apanya dulu. If a la la, kalau ditulis terdiri tulisannya lamnya dipisah, if a la la, ya kemudian bersambung dengan nuniswa atau tak fa'il atau na. Sesuai faedah ataupun tadi sesuai contoh, ya, maka tadi berangkat dari contoh dulu supaya lebih mudah, maka huruf akhir dari fi'il tersebut yang bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik harus sukun, ya, karena bersambung dengan dhamir yang berharakat, maka dia harus sukun, ya. Atau sebelumnya supaya lebih jelas lagi, dari if'alallah tadi lam pertama ini berbeda dengan dua lam sesudahnya. Hurufnya berbeda. Ini lam pertama dan ini lam kedua yang diulang. Jadi lam sesudah ain ini satu huruf, kemudian dua lam berikutnya ini huruf yang lain. Dan dua lam ini hurufnya sama. Seperti itok ma'anna tadi ya. Itok ma'anna. Lam pertama itu hamzah. Lam kedua yang idgham yang tasydid adalah nun pada contoh kitab ma'ina. Ini paling jelas, ini dua huruf yang berbeda. Kemudian bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka lam yang akhir atau huruf yang akhir yang bersambung dengan dhamir berharokat harus sukun. Nah, kalau lam yang akhir harus sukun, maka kemudian tentunya yang sebelumnya harus berharokat. Padahal ini asalnya sukun, maka dia harus berharakat, diganti. Nah, karena ini berharakat, maka berpengaruh pada yang sebelumnya lagi, yang semula berharakat fathah, dia menjadi sukun. Jadi pengaruhnya di situ, perubahannya di situ. Pada if alalla, ketika bersambung dengan dhamir rafa berharakat, yang sebenarnya yang berubah pada huruf akhir yang bersambung dengan dhamir berharakat, tetapi pengaruhnya sampai ke dua huruf sebelumnya. Ya, ini. Lam akhir menjadi sukun, sebelumnya menjadi fathah, dan sebelumnya lagi menjadi sukun. Ya, sehingga hasilnya misalkan dengan nun menjadi if al lal na. If al lal na, if al lal ka, if al lal ti, if al lal tu, dan seterusnya. Seperti contoh tadi, itok ma nan ta, itok ma nan na, itok ma nan tu. Wazannya if al lal tu, if al lal na. Jadi sesuaikan huruf dengan wazannya. Lam kalimah pertama dengan lam kalimah yang kedua. Jadi wazannya menjadi ini. If al lal na, if al lal ta, if al lal ta, if al lal tuma, if al lal tum, if al lal ti, if al lal tuma, if'allalna, if'allalna. Ini perubahannya pada wazan ini. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi, pada wazan-wazan tersebut, pada perubahan-perubahan tersebut, ketika bersama dengan dhamir rafa' yang berharakat, okay. Kalau dari sisi bentuknya, bagaimana disebutkan, if'allalna, if'allalta, yakni lam kalimah yang pertama itu berbeda huruf dengan lam kalimah yang kedua ataupun tambahannya. Tetapi pada wazan, ya, sekali lagi dari sisi penulisan itu huruf-huruf yang sama, lam bertemu dan dijumpai di situ dalam penulisan ada dua huruf lam yang sama. Ya. Ada dua huruf lam yang sama, yang mana lam pertama sukun dan lam kedua berharokat. Ya. Lam pertama sukun, yakni lam yang sesudah ain, kemudian lam kedua berharokat. Ya. Maka dari sisi faedah penulisan, huruf yang semacam ini harus ditulis dengan idgham, dengan tasydid. Sehingga menjadi if'allalna, if'allalta, ini dalam penulisan wazan tersebut. Bagaimana tertulis di situ, okay. Menjadi if'allalna, if'allalta. Jadi penulisannya, sekali lagi, cara baik faedah penulisan memang harus begitu. Kalau dijumpai dua huruf sama tanpa melihat itu hurufnya apa, sifatnya bagaimana, aksi atau tambahan tidak dilihat, atau itu ada dua huruf sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka ditulis dengan tasydid, idgham dengan tasydid. Sehingga yang terjadi pada wazan dalam penulisannya itu ditasydid lam yang sesudah ain, if al, itu kurang tasydid ya, if al lal na, if al lal ta, if al lal tuma, if al lal tum, if al lal ti, if al lal tuma, if al lal tuna, if al lal tu, if al lal na, ya ini penulisannya dengan tasydid karena hurufnya sama dalam wazan, huruf sama dalam wazan dengan lam. Tetapi sejatinya apa? Tadi sudah dijelaskan, lam pertama dan lam kedua ini dua huruf yang berbeda dalam fi'il atau dalam kata-kata yang ada. Jadi kesamaan hanya dalam wazan. Tetapi ketika diterapkan pada fi'il-fi'il yang ada, itu adalah dua huruf yang berbeda. Tadi dicontohkan pada kata itma'anna. Ya, itma'anna. Tampak di situ lam kalimah pertama adalah huruf hamzah, kemudian lam kalimah yang kedua adalah huruf nun. Ya, sehingga itu huruf yang berbeda. Nah, dalam tasrifan perubahannya ketika bersama dengan mamr berharakat tadi menjadi itma'anna. Itu mak nana, itu mak nanti dan seterusnya. Nah, pada kata tersebut itu mak nanta antara hamzah dengan nun itu hurufnya berbeda. Atau kalau disesuaikan dengan wazan antara huruf pada lam kalimah pertama dengan huruf pada lam kalimah kedua itu huruf yang berbeda. Karena hurufnya berbeda, maka pada kata-kata tersebut tidak idgham. Itu ma'nanta hamzah tidak idgham dengan nun. Karena hurufnya berbeda. Tidak dengan tasydid. Karena huruf yang berbeda dalam penulisan. Ya. Adapun dalam wazan itu hurufnya sama dengan lam keduanya. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Maka dalam penulisan ditulis dengan tasdid. Ya. Jadi ini faedah penulisan terkait dengan cara menulis. Adapun bentuk ya, tetap sama, artinya bentuk itu tidak berubah ya, sesuai dengan mudha'af tadi. Jadi ketika bersama dengan dhamir rafa' yang berharakat, maka sebelum dhamir berharakat harus sukun, dan sebelum huruf yang sukun maka dia harus berharakat. Ya. Dan sebelumnya juga pada wazan ini harus sukun, sehingga menjadi if'al, ya, if'al-lal-na, if'al-lal-ka, seperti itu. Jadi ini perlu perhatian, perlu kehati-hatian. Jadi kalau mungkin hanya dilihat secara zahir, secara lafaz, seolah-olah tasdidnya bergeser dari lam kedua ke lam yang pertama. Is'alalla menjadi is'alalta, is'alalna. Seolah-olah menggeser tasdid. Tapi tadi sudah dijelaskan seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Sesuatu yang nampak di sini dari lafaz-lafaz yang ada, ya itu harus diperhatikan, dicermati. Ya. Tidak mesti itu sama atau tidak mesti itu apa? Berubah. Tapi harus tetap diperhatikan, dicermati, ya, diteliti dulu. Ini ya, jadi if alalla, contohnya tadi ifa'na'anna. Dari ini juga ada yang ditanyakan. Itu ma'anna, tadi ada kesamaan nun dengan dhamir nun. Sekarang contoh yang benar-benar jelas, siapa sya'arra, kecuali lebih jelas. Jadi dari wazan yang ada sesuaikan dengan contoh, kecuali lebih jelas untuk membedakan tadi tiap-tiap hurufnya. Ini huruf yang mana, mau diwakili lam yang mana, kemudian tadi tasdid, ya, penulisan. Baik. Untuk contoh siap sya'ar, ini hurufnya berbeda semuanya, jelas, insyaallah nanti lebih jelas perubahannya dan penempatannya juga bisa lebih jelas. Siap sya'ar. Kalau dengan yang dhamirnya muqaddar atau dhamir yang sakin, yang sukun, insyaallah mudah ya, bentuknya tetap iqa sya'arra dengan alif, iqa sya'arra, atau dengan wawu apa? Iqa sya'arru dengan tak ni, iqa sya'arrat, kemudian iqa sya'arraka ya, sampai di sini tetap ya, artinya bentuknya tetap iqa sya'arra. Huruf akhir juga tidak ada perubahan karena dhamirnya sukun atau tadi muqaddar. Jadi tetap ya sya'arra iqsha'arra, iqsha'arru, iqsha'arrat, iqsha'arraka. Sampai di sini ini tetap tidak ada perubahan bagaimana wazan ataupun contoh pada madda tadi seperti itu. Kemudian bersambung dengan nun niswah menjadi apa? Iya. Iqsha'rarna. Iqsha'rarna. Walau lebih jelas, sesuaikan dengan wazannya. Is al lal nah, dan hurufnya dipisah satu persatu. Jangan diitung dulu sementara, karena dalam belajar ya, tidak perlu diitung dulu. Ada wazan, pisah. Is al lal nah, sesuaikan. Iqsha'rarna. Dari yang iqsha'arra wazannya if'al if'alalla menjadi iqsha'rarna wazannya if'al lalna. Jadi contoh sesuaikan dengan wazan, wazan sesuaikan dengan contoh, dan supaya lebih jelas sementara dalam belajar kita huruf yang tadi tadi diurai, dipisah. Ya, dalam belajar, ya, tidak mengapa. Untuk lebih paham, lebih jelas. Huruf yang ditulis kasif, dipisah. Yang bersama dengan nomor berharakat ini, terutama ya. Sehingga menjadi if, al, lal, na, wazumnya. Contohnya, itok, syak, ror, na. Termasuk yang tadi, itok, ma, nan, na. Ini ya. Ini. Kemudian perubahan berikutnya dengan nomor ta sang iqa sya ror ta iqa sya ror tuma iqa sya ror tum iqa sya ror ti iqa sya ror tuma iqa sya ror tuma iqa sya ror tu iqa sya ror na. Ini jelas tidak ada huruf yang sama baik pada lafaz ataupun tidak ada huruf yang sama dengan dhamir pada contoh iqsha'arra. Ini jelas perubahannya seperti ini. Jadi ini wazan dengan contoh satu sama lain saling apa? Saling menguatkan, saling menjelaskan. Supaya tidak rancu, tidak membingungkan. Ya. Dan tadi, supaya lebih jelas, huruf yang idgham, yang tasdid, dipisah. Dalam penulisan. Jadi, hanya sekedar cara menulis. Ya. Adapun bentuknya, tetap satu bentuk, satu wazan, tidak mengubah bentuk. Hanya penyesuaian hal kat sukun tadi saja. Bentuknya tetap satu, tidak mengubah bentuk. Ya. Ada lagi? Kalau yang wazannya ihmar dengan adanya alif, bagaimana? Ihmar, sampai sini tetap. Kemudian bersama dengan nun niswa ismararna. Ya, dua huruf yang sama terpisah karena kedua huruf sukun, karena bahannya berharakat ya. Kemudian sebelum huruf yang sukun harus fathah, dan sebelumnya sudah ada alif, alif itu sudah sukun ya, sehingga sudah menjadi ihmararna, ihmararta, seperti itu. Alifnya tidak berubah. Kalau yang tanpa alif tadi ihmararta, tanpa alif ya ihmararta. Anda ini ihmararta, alif tidak berubah. Dengan yang tadi ihmararta. Ini yang selanjutnya wajib seperti itu. Dengan ada sedikit tadi berbeda dengan yang rubai lagi. Kemudian satu tambahan juga tadi pada madda adha ini jenis mudha'af pada sulasi. Nah sekarang kalau mudha'af rubai bagaimana perubahannya? Zalzala misalnya. Nah, kalau yang mudha'af yang rubai zalzala sebagai contoh, maka dia seperti yang sahih salim tadi. Karena huruf akhirnya berbeda, tidak ada huruf yang sama pada huruf akhir. Ya, zalzala ya sudah ya. Tinggal disesuaikan dengan fa'ala, fa'ala, fa'alu pada huruf akhir seperti itu. Zalzala, zalzala, zalzalu, zalzalat, zalzalata, zalzalna. Ya, zal. Ini menjadi sukun. Zalzalna, zalzalta. Tidak ada perubahan. Cukup disambungkan dengan dhamir. Sekedar fa'alin akhir tadi, kalau domainnya berharokat, maka huruf akhir disukun. Sudah selesai. Kalau domainnya sukun, tadi wawu misalkan, maka tetap dengan harokat yang sejenis. Zalzali, zalzalna. Jadi seperti yang sahih salim. Jadi tadi berlakunya pada mudha'af yang sulasi. Ya, mudha'af yang sulasi. Baik. Mujarab dan majhulnya. Dan kata-kata yang huruf akhirnya serupa dengan mudha'af tersebut, artinya dua huruf akhir, huruf yang sama, dua huruf yang sama yang berulang, yang diitulah dengan tasydid tadi. Seperti ini. Jadi untuk tafres yang semacam ini, yang disandarkan pada dhamir rafa' sebagai fa'il, memang penekanannya lebih pada keadaan akhir dari fi'il-fi'il tersebut. Terutama di situ, bagaimana akhir dari fi'il tersebut. Karena dia bersambung dengan dhamir. Adapun bentuk, ya itu nanti bisa menyesuaikan, bisa berbeda-beda. Ya, bisa sama, bisa berbeda. Tetapi tadi, keadaan akhir dari fi'il-fi'il tersebut ini yang lebih penting, yang mempengaruhi perubahan bentuknya. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Baik. Ya, kalau tidak ada untuk pagi ini, sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya, lebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala, atas karunia dan pertolongannya. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang mu'tal, ya, yang ditafsir semacam ini. Nanti bisa dibaca dulu, diperhatikan bentuknya, perubahannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.